seluruh agama ini 90%-nya dia punya di kepalanya. Yang 10% kamu harus cari tempat lain. Kan begitu. Demikian pula sebaliknya. Yang lain juga sama. Ada yang sekian persennya ada di tempat lain. Sehingga kita harus cari ilmu kepada mereka, para ulama. Berarti apa yang kelima? Bentuk-bentuk hawa. Nah, ta'assub pada guru tertentu, dai tertentu, syekh tertentu saja, tidak mau yang lain. Bal inna ba'dahum yunawwi a'naq al-adilla liyastadil biha ala qawl kabirihim wa man yattabi'unahum. Bahkan sebagian mereka sampai memaksa-maksakan dalil untuk membenarkan gurunya. Guru saya enggak punya salah. Barakan. Jazakumullah khair. Lanjutkan insyaAllah pada sesi yang berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.